Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyarah at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang terkhusus di malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin wa ma'asyar talabah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala mengisi kekosongan pada malam hari ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita masalah fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas hadis yang ke-11, hadis yang ke-12, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataitumul ghaithah fala tastaqbilul qiblah bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu agharribu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian membelakangi kiblat. Walakin syarriqu agharribu, akan tetapi ke arah timurlah atau berpaling ke arah baratlah. Lafaz-lafaz asing yang pada hadis yang ada pada hadis ini telah kita bacakan dan juga telah kita sebutkan makna global atau secara umum hadis ini. Kita ulangi sedikit, ma yukhadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah an-nahyu anistiqbalil qiblah wastidbariha halah al-ghaiti awil bauli. Yang pertama adalah larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, apakah itu buang air besar ataupun buang air kecil. Nanti insyaallah akan kita sebutkan pada hadis yang ke-13, ya, yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah. Naam, hukum-hukum tentang naam menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tatkala buang hajat, ya, karena terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Yang kedua, al-amru bil inhirafi anil kiblati fitil kalhal. Yang kedua adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling dari kiblat pada keadaan itu, yaitu pada keadaan buang hajat. Nah, yang ketiga adalah anna awamir syari'i wa nawahihi takunu amatun li jami'il ummah. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasannya, ya, yang lain itu enggak nyatat ini. Aiman, mana bukunya? Ihsan, besok dibawa ya. Ya. Seluruh santri catat. Yang ketiga adalah bahwasanya perintah-perintah syariat ini, begitu juga larangan-larangan syariat ini, itu terkadang umum untuk semua umat, dan ini hukum asal. Ya, wa hadza huwal asal. Ya, hukum asal perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk semua umat. Kecuali kalau ada qarinah, ya, atau ada tanda atau ada ya penjelas ya yang menyebutkan kekhususan-kekhususan. Wa qad takunu khassatun li ba'dil ummah, dan terkadang perintah itu atau syariat itu dikhususkan untuk sebagian umat saja. Wa minha hadzal haditsu, di antaranya adalah hadis ini. Apa itu? Fa inna qaulahu, maka sesungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin syarriqu aw gharribu hadza amrun binisbati li ahli al-Madinah wa man huwa fi jihatihim. Yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memerintahkan kepada kaum muslimin, ya, yang itu adalah para sahabat yang ada di Madinah, agar mereka berpaling ke arah timur atau barat. Maka perintah ini adalah disandarkan kepada penduduk Madinah dan orang-orang yang menghadap kepadanya. Ya. Sebagaimana kita sebutkan, kiblatnya penduduk Madinah itu ke arah selatan. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, kaum muslimin yang ada di Madinah untuk buang hajat menghadap ke arah selatan atau ke arah utara membelakangi kiblat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mereka, ya, berpaling menghadap ke arah timur atau barat. Nah, larangan ini atau perintah ini khusus bagi penduduk Madinah. Ya, tidak bisa diterapkan ke seluruh negeri. Ya, karena ilahnya adalah kiblat. Nah, ilahnya kiblat. Kalau kiblat kita misalnya ke arah barat atau timur, berarti untuk kita berpaling dari kiblat ketika buang hajat adalah ke arah utara atau ke arah selatan. Karena kalau kita mengikuti hadis ini, ya, zahir hadis, kita juga mengharap kita menghadap ke timur atau ke barat, berarti kita menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Padahal inilah, ya, letak atau inti masalah. Ya, inti masalahnya adalah dilarang menghadap kiblat dalam keadaan kiblat kita itu ke arah barat atau sebagian negeri ke arah timur. Ya. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikhususkan untuk penduduk Madinah. Mimman idza syariqu aw gharribu la yastaqbiluna al-qiblah. Bagi orang-orang yang ketika ke arah timur dan barat, mereka tidak menghadap kiblat ketika buang hajat. Kemudian yang keempat, ya, termasuk pula ke dalam hal ini adalah, ya, penentuan awal Ramadan. Ya. Begitu juga penentuan, ya, akhir bulan Ramadan, maksudnya satu Syawal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita melihat hilal. Sumu li ru'yah wa aftiru li ru'yah. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Ya, bukan hitungan tanggal tapi melihat hilal. Ya, dilihat. Dan setiap negeri berbeda-beda. Maka tidak bisa kita mengikuti Saudi Arabia. Ya, hilal kita berbeda. Negara kita berbeda. Mereka berada di Timur Tengah, kita berada di Asia Tenggara. Ya, jadi tidak bisa misalnya besok puasa orang Saudi karena mereka melihat hilal dalam keadaan ketika kita di negara kita belum terlihat hilal. Ya, atau belum terlihat jelas sehingga diputuskan besoknya lagi. Ya, maka kita harus berbeda dalam hal ini. Ya. Nah, karena ilahnya adalah yang melihat hilal dan contoh-contoh yang lain. Yang keempat di antara faedah di sini adalah ta'zimul Ka'bah al-musyarrafah wa ihtiramuha. Yang keempat adalah mulianya Ka'bah, ya. Wahtiramuha, dan betapa agungnya Ka'bah dan betapa mulianya Ka'bah. Ya, sebagaimana kita ketahui, Ka'bah ini adalah kiblatnya kaum muslimin. Ya, dijaga, dimuliakan, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar orang kafir yang ingin merusaknya. Nah. Yang kelima di antara faedah di sini adalah al-murad bil istighfar huna al-istighfarul qalbi la lisani. Yang kelima, yang dimaukan dengan istighfar di sini yaitu apa yang disebutkan oleh sahabat Abu Ayyub tatkala beliau menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Kemudian beliau menyebutkan wa qadimna asyam, kemudian kami tiba di negeri Syam. Fa wajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah, kemudian kami dapati ya WC-WC atau jamban-jamban di sana telah dibangun di atas atau menghadap ke Ka'bah, sehingga ada sebagian kaum muslimin pada saat itu karena lupa atau tidak tahu, ya ada yang ya buang hajat menghadap kiblat. Sehingga kata Abu Ayyub Al-Ansari, mengetahui hal itu, ya mereka langsung berpaling dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaukan istighfar di sini kata Syarah Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah adalah al-istighfaru qalbi la lisani, yaitu istighfarnya hati mereka, bukan istighfar lisan. Ya, yaitu hati mereka mengakui salah, keliru. Ya. Lianna dzikrullah bil lisan fi hali fi halin kasful aurah wa qada'il haja mamnu'. Dikarenakan berzikir dengan lisan ketika ya membuka aurat dan menunaikan hajat itu terlarang. Ya. Karena pada saat mereka mengetahui ya, ternyata ya ketika mereka buang hajat itu menghadap kiblat, mereka beristighfar. Ya. Nah, istighfar di sini kata Syarah di sini adalah mereka meyakini itu salah. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai hadis yang ke-12 ini, kita lanjutkan hadis yang ke-13 dan ini erat kaitannya dengan hadis yang ke-12, ya. Naam, karena dia memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Al-hadisu atsalitsa asyara, hadis yang ke-13. An Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattabi radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, qala, beliau mengatakan raqitu yauman ala baiti Hafsah faraitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syam mustadbiral ka'bah, muttafaqun alaih. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Nah, beliau adalah seorang sahabat dan putra seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan raqitu yauman ala baiti Hafsah, pada suatu hari aku memanjat rumahnya Hafsah. Ya, rumah Hafsah ini ya rumah istri Rasulullah, karena Hafsah ini adalah saudara dari Abdullah bin Umar. Jadi pada suatu hari ya sahabat Abdullah bin Umar ke tempat saudarinya Hafsah, yang ini adalah istri Rasulullah, ya di antara istri-istri Rasulullah. Nah, dia memanjat rumahnya. Faraitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilal syam mustaqbiral Ka'bah. Ya, maka ketika beliau memanjat rumah Hafsah, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak sengaja ya. Ya, bukan beliau sengaja mau ngintip, bukan. Ya. Maka tatkala beliau memanjat, beliau kata beliau aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan hajatnya mustaqbilal syam, menghadap ke negeri Syam, mustadbiral Ka'bah, dan membelakangi Ka'bah. Muttafaqun alaih. Ya. Di sini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kita akan sebutkan apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini, hukum-hukum terkait dengan hadis yang ke-13 ini, karena erat kaitannya dengan hadis yang ke-12. Al-ma'na al-ijmali, makna global hadis ini. Zakara Ibnu Umarah radhiyallahu anhu annahu ja'a yauman ila bayti ukhtihi Hafsah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya pada suatu hari beliau datang ke rumah saudarinya Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu wa huwa muttajihun nahwa syami. Maka tatkala beliau memanjat rumah Hafsah, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan hajatnya menghadap ke arah Syam. Mustadbiru al-qiblah, dan membelakangi kiblat. Kemudian sebutkan di sini ikhtilaful ulama wa tawfiq bainal haditsain. Ya. Berselisih di kalangan para ulama tentang kedua hadis ini. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita buang hajat menghadap Ka'bah dan membelakangi Ka'bah. Hadis yang kedua, ya, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang membelakangi Ka'bah tatkala buang hajat, seolah-olah bertentangan. Ya, seolah-olah kontradiksi. Seolah-olah berlawanan. Ya, sehingga dari dua hadis inilah para ulama berselisih tentang hukum buang hajat menghadap kiblat. Nanti akan disebutkan oleh mu'alif dengan sekian pendapat. Ikhtilafal ulama fi hukmi istiqbalil kiblah wastidbariha fi qada'il hajah. Para ulama telah berselisih, terjadi silang pendapat di tengah-tengah mereka tentang hukum buang hajat menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Fadhahaba ila tahrim mutlaqan. Ini pendapat yang pertama. Ya, sebagian para ulama berpendapat, ya, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat takala buang hajat, apakah itu buang air besar atau buang air kecil, itu dilarang secara mutlak. Diharamkan secara mutlak. Ya. Nanti kita akan sebutkan sisi pendalilannya. Ya. Rawil hadis Abu Ayyub wa Mujahidun wa Ibrahim An-Nakhai wa Thauri. Sebagian para ulama yang mengharamkan seorang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tatkala buang hajat, yaitu rawi hadis ini, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, begitu juga tabi'in, Mujahid, Naam Ibrahim An-Nakhai wa Thauri. Wa nasara hadzal qaul Ibnu Hazm. Dan ya, pendapat ini ya, dibela, dikuatkan pula oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Wa abtalah siwahu minal aqwal fi kitabihi Al-Muhalla. Dan beliau Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah membatalkan ya, sekian pendapat-pendapat yang lain. Ya, beliau menguatkan pendapat ini bahwasanya dilarang secara mutlak ya, untuk seorang menghadap kiblat ketika buang hajat atau membelakangi kiblat, baik di tempat tertutup ataupun tempat terbuka. Nanti ada rincian ya, sebagian para ulama merinci. Ada sebagian menyebutkan yang dilarang itu di lapangan, tidak ada dinding antara dia dengan Ka'bah ketika buang hajat. Sebagian membolehkan kalau ada dinding atau bangunan. Nanti kita akan sebutkan. Jadi pendapat yang pertama, ini melarang secara mutlak, tidak ada pengecualian. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla, wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa qawahu. Dan pendapat ini pula adalah pendapatnya yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim. Waqawahu, dan beliau menguatkannya. Waradda ghairahu minal aqwal fi kitabaihi Zadil Ma'ad wa Tahdhibis Sunan. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga menolak pendapat yang lain dari pendapat-pendapat para ulama selain mengharamkan, ya, seperti yang beliau sebutkan di dalam dua kitabnya Zadul Ma'ad dan Tahdzibus Sunan. Wahtaju bil ahadis bil ahadithi as-sahihah al-warida fin nahi al-mutlaq an dalik. Dan mereka para ulama yang mengharamkan secara mutlak untuk seorang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tatkala buang hajat, mereka berhujjah, berdalil, berargumen dengan hadis-hadis yang sahih yang datang tentang larangan secara mutlak, yaitu larangan dari hadis Abu Ayyub jelas. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qibla bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw ghurribu. Sangat jelas, sangat sahih larangannya. Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka jangan kalian menghadap kiblat, ya, baik buang air kecil maupun buang air besar, dan begitu pula jangan kalian membelakangi kiblat, akan tetapi ke arah timurlah atau ke arah baratlah. Jadi dalilnya jelas. Wa minha haditsu Abi Ayyub hadzal ladzi ma'ana. Dan di antara, ya, dalil itu adalah hadis Abu Ayyub yang ada di tengah kita. Ini pendapat yang pertama. Ya, sebagian para ulama mengharamkan secara mutlak untuk seorang buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tanpa rincian. Ya, semuanya dilarang, baik di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba ila jawazihi mutlaqan. Dan sebagian para ulama membolehkan buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat secara mutlak, baik di dalam ruangan bangunan atau di luar. Ya. Urwah Ibnu Zubair, ini pendapatnya Urwah Ibnu Zubair wa Rabi'ah wa Daud Adh-Dhahiri. Nah, muhtajjina bi ahadits, mereka berhujjah dengan beberapa hadis. Minha, di antara hadis itu adalah hadis Ibni Umar alladzi ma'ana. Hadis Ibnu Umar yang ada bersama kita. Ya, hadis Ibnu Umar yang ada, yang disebutkan di sini ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma datang ke tempat rumah saudarinya Hafsah radhiyallahu anha yang merupakan salah satu istri dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menaiki rumahnya tanpa sengaja, ya, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat menghadap ke negeri Syam membelakangi Ka'bah. Nah, maka dari sinilah sebagian para ulama beristinbat, mengeluarkan hukum, berkesimpulan, ya, dibolehkan, ya, buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dengan hadis ini. Lalu bagaimana hadis Abu Ayyub yang melarang? Ya, diapakan hadis itu? Ya, kata mereka hadis Abu Ayyub itu mansukh, dihapus. Ya, jadi nasikhnya hadis ini. Ya, dulu memang dilarang. Kemudian datanglah hadis ini yang menjelaskan bahwasanya larangan itu sudah dimansukh, sudah dihapus. Nanti kita akan sebutkan mana pendapat yang kuat. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa dhahaba al-a'immah Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa huwa marwiyun an Abdullah ibn Umar wa Sya'bi ila tafsili fi dhalik. Dan sebagian para ulama berpendapat, di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar nam dan wasya'bi dan sya'bi ila tafsili fi dhalik, dengan rincian. Jadi pendapat yang ketiga adalah merinci. Apa rincian mereka? Fa yuharrimunahu fil fada'i wa yubihunahu fil bina'i wa nahwihi. Sebagian para ulama, nah, mereka merinci diharamkan kalau di tengah lapang tidak ada bangunan, diperbolehkan kalau di dalam bangunan, Ya. Dari sisi mana mereka berkesimpulan seperti ini? Karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abdullah bin Umar ketika beliau buang hajat menghadap ke negeri Syam, membelakangi Ka'bah, itu berada dalam rumah. Ya. Karena sahabat Abdullah bin Umar ke rumah saudarinya Hafsah, yang itu juga rumah Rasulullah. Nah, tanpa sengaja ketika beliau manjat rumah, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat menghadap ke negeri Syam, membelakangi Ka'bah. Nah, sehingga kata mereka, ini kan di dalam ruangan. Jadi kalau di dalam ruangan boleh, karena ada dinding atau pembatas ya yang menghalangi seorang dengan Ka'bah, tidak secara langsung. Berbeda dengan di lapangan. Ya. Kalau di lapangan itu tidak ada. Dan inilah yang dimaksud dengan hadis Abu Ayyub. Larangan idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha. Hadis ini, hadis Abu Ayyub itu hadis larangan buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau di lapangan. Ya, kalau di dalam ruangan tidak mengapa, karena perbuatan Rasulullah yang dilihat langsung oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Naam, beliau buang hajat menghadap ke negeri Syam membelakangi Ka'bah. Sehingga mereka berkesimpulan boleh kalau di dalam ruangan tidak mengapa, tidak dilarang. Kalau di lapangan tidak diperbolehkan. Ya. Nah. Kemudian kata mu'alib di sini, wa hadza huwal madhhab al-haq alladhi tajtami'u fihi al-adillatu asy-syari'atu as-sahihatu al-wadihatu. Kata Syekh Abdullah Nam'alu Basam rahimahullah, dan inilah ya mazhab yang benar, pendapat yang benar. Itu pendapat yang ketiga kata Syarif sini. Kenapa? Karena mengumpulkan semua dalil yang sahih, yang jelas. Jadi tidak dibuang salah satu. Semuanya dijamak. Ya. Fa inna tahrima mutlaqan yubtilul amala bijanibin minal ahadits. Karena kalau berpendapat haram secara mutlak, tidak diperbolehkan buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tanpa rincian, maka ini akan membatalkan, akan membuang hadis yang lain. Ya. Hadis yang lain, yaitu hadis yang akan dibuang adalah hadis Abdullah bin Umar. Ya, berpegang dengan hadis Abu Ayyub, lalu dikemanakan hadis Abdullah bin Umar. Nah, wal ibaha mutlaqan kadzalik, begitu juga kalau membolehkan secara mutlak, maka akan membuang hadis yang lain pula. Yaitu hadis mana yang dibuang? Hadis Abu Ayyub, memakai hadis Abdullah bin Umar, hadis Abu Ayyub yang dibuang. Nah. Ya. Wa tafsil yajma'u bainal adillah, dan rincian itu menggabung dua dalil. Nah, inilah yang dipilih oleh beliau, wa ya'malu hakullaha, dan mengamalkan semuanya. Nah. Kemudian kata beliau, wa hadza huwal haqq fa innahu mahma amkanal jam'u bainan nusus wajabal masir ilaihi qabla kulli syai'. Dan inilah yang benar. Karena sesungguhnya apabila suatu itu dimungkinkan untuk dijamak, maka dijamak. Tidak membuang salah satunya. Nah, jadi pendapat yang ketiga inilah yang dipilih oleh syarih. Nah, yaitu merinci. Kalau di dalam bangunan boleh, kalau di luar bangunan boleh. Ya. Dan ada pendapat yang keempat, yaitu makruh. Ya. Makruh, dan ini ya adalah pendapatnya sebagian para ulama. Naam. Seperti pendapatnya Al-Imam atau sebagian para ulama, ya. Seperti pendapatnya Al-Imam As-Sunani rahimahullah. Ya. Al-Imam As-Sunani rahimahullah mengatakan makruh. Ya. Nah, dari sisi mana beliau berpendapat atau sebagian para ulama berpendapat ini makruh? Ya, di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya kenapa sampai disimpulkan makruh? Karena kalau ada dalil satu sisi membolehkan, kemudian ada dalil yang lain seolah-olah melarang, ya, maka menunjukkan larangan itu tidak sampai haram. Hadis Abu Ayyub itu melarang. Kemudian hadis Abdullah bin Umar menunjukkan seperti membolehkan. Nah, kalau yang seperti ini menunjukkan, kata sebagian para ulama, menunjukkan larangan itu tidak sampai haram, tapi makruh, dibenci. Nah, ini pendapat yang keempat. Lalu mana pendapat yang kuat? Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada dua pendapat yang sangat kuat atau dikuatkan oleh sebagian para ulama. Yang pertama adalah pendapat yang mengharamkan. Ini pendapat yang sangat kuat. Dan ini pendapat yang baru dari syarah, pensyarah kitab ini. Dan inilah klarifikasi beliau. Ya. Apa yang beliau sebutkan tadi, beliau memilih pendapat yang ketiga ini dulu, disebutkan oleh sebagian para ulama. Di tempat yang lain beliau sudah rujuk. Ya, di antara buktinya adalah ucapan beliau. Ya, ucapan Syekh Abdullah Al-Basam, beliau mengatakan tsumma dhahara lana khilafa dzalik. Kemudian nampaklah bagi kami, ya, khilafa dzalik, tidak seperti itu. Jadi beliau menarik ucapan beliau, menguatkan pendapat yang ketiga, yaitu merinci. Yang dibolehkan kalau dalam ruangan, naam, dilarang kalau di lapangan. Kata beliau, tsumma dhahara lana khilafa dzalik. Kemudian nampaklah bagi kami khilafa dzalik, yang lain daripada itu. Wa huwa anna haditsa Abi Ayyub qaulun wa haditsu Ibni Umar fi'lun. Bahwasanya hadis Abu Ayyub itu perkataan Rasulullah. Adapun hadis Abdullah bin Umar itu perbuatan. Dan menjadi kesepakatan para ulama, wal qaul muqaddamun 'alal fi'l bil ittifaq. Dan sudah menjadi kesepakatan para ulama, perkataan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Ya. Karena apa? Karena perkataan itu tidak akan membawa ihtimal yang lain. Jelas kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian, na'am, ingin mendatangi tempat buang hajat, maka jangan kalian menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya. Jelas. Dan ini tidak bisa ditarik, ya, na'am, ke makna yang lain. Jelas larangannya hanya satu, melarang. Adapun perbuatan itu memiliki banyak ihtimal. Apalagi sahabat Abdullah bin Umar tidak sengaja naik rumah saudarinya Hafsah radhiyallahu anha dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat menghadap ke negeri Syam membelakangi Ka'bah. Beliau tidak sengaja. Menunjukkan perbuatan itu banyak ihtimal. Ihtimal yang pertama, bisa jadi itu kekhususan Rasulullah. Ya, sengaja Rasulullah tidak menunjukkannya secara langsung. Ini kekhususan beliau. Ya. Karena kalau itu betul-betul Rasulullah membolehkan, tentu beliau akan, ya, mengucapkannya. Ya. Memberitahu kepada para sahabat bahwasannya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu boleh. Tapi tidak ada itu dari ucapan Rasulullah. Itu hanya ada dari perbuatan beliau. Itu pun sahabat Abdullah bin Umar tidak sengaja. Dan Rasulullah sudah bersembunyi. Ya, menunjukkan ihtimal pertama itu kekhususan Rasulullah. Ihtimal yang kedua, bisa jadi Rasulullah mungkin lupa. Ya, atau tidak tahu karena di dalam ruangan. Ya, di dalam ruangan. Jadi banyak ihtimal. Sehingga kalau banyak ihtimal, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita memilih yang tidak ada ihtimal, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, idza wujidal ihtimal batalal istidlal. Apabila banyak kemungkinan-kemungkinan, maka batallah sisi pendalilan. Ya, kalau terlalu banyak kemungkinan-kemungkinan, ini bisa, ini bisa, ini bisa, maka tidak bisa dipakai ini. Yang dipakai adalah yang tidak ada ihtimal yang lain. Ya, sehingga sebagian para ulama menguatkan hukumnya haram. Dan inilah pendapat yang terakhir dari Syarih di sini. Ya. Pendapat yang kedua dari beliau. Dan beliau rujuk dari pendapat yang pertama. Ya, ini pendapat yang pertama yang sangat kuat. Pendapat yang kedua minimalnya adalah makruh. Ya, minimalnya adalah makruh. Kenapa makruh? Sebagaimana yang telah kita sebutkan, kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kalau ada dalil satu sisi melarang, satu sisi seolah-olah membolehkan, maka kalau dijamak, ya, kalau dijamak menunjukkan larangan itu tidak sampai haram. Karena hukum asal haraman, hukum asal larangan itu haram. Hukum asal larangan, baik larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan Rasulullah, hukum asalnya adalah haram. Ya, an-nahyu kata para ulama tadi tahrim. Hukum larangan itu hukum asalnya adalah haram. Sampai datang dalil ya yang memalingkannya menjadi makruh. Nah, di sini ada dalil yang memalingkannya, yaitu hadis Abdullah bin Umar yang menunjukkan larangan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai haram, tapi makruh. Wallahu taala alim bisawab. Jadi ini ya pendapat yang paling dikuatkan oleh sebagian para ulama, imma makruh imma haram. Kemudian kata mu'alib di sini, qultu wa ala kullin yanbagi al-inhirafu anil qiblah fil bunyani aidan ittiqaan lil ahadith an-nahiyah fi dzalika. Aku katakan, kata mu'alib di sini, ya, maka kesimpulannya, ya, sepantasnya bagi seorang untuk berpaling, ya, dari kiblat, baik di dalam bangunan, ya, dalam rangka berhati-hati, ya, dari hadis-hadis yang datang yang melarang tentang hal itu. Walima fihi minal khilafil qawi alladhi nasarahu haula'il muhaqqiqun. Dan ini pula apabila tetap seorang itu buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ini menyelisihi pendapat yang kuat yang dibela atau yang dikuatkan oleh para ulama ahli tahqiq. Nah, jadi aksan kita jauhi, ya. Walaupun sebagian para ulama ada yang membolehkan, ada yang merinci. Ya, karena larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat jelas. Dan perkataan Rasulullah sangat jelas. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu banyak kemungkinan. Ya, banyak sekali kemungkinan. Apalagi dilakukan oleh Rasulullah secara diam-diam tersembunyi. Itu pun Abdullah bin Umar tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Menunjukkan perbuatan itu tidak untuk seluruh umatnya. Ya, beliau sembunyi-sembunyi buang hajat. Qadarullah masyawal, Abdullah bin Umar tidak sengaja naik rumah saudarinya Hafsah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan buang hajat menghadap negeri Syam membelakangi Ka'bah. Ya, jadi ihtimalnya banyak. Bisa jadi ini kekhususan Rasulullah. Ya, bisa jadi mungkin Rasulullah lupa karena dalam ruangan. Ya. Banyak ihtimal. Dan yang tidak ada ihtimal adalah ya, larangan menghadap kiblat jelas. Ini ucapan. Oleh sebab itu ucapan kata para ulama ahli hadis itu lebih didahulukan. Ya, lebih didahulukan daripada perbuatan. Karena kalau ucapan itu tidak ada ihtimal yang lain. Hanya satu ihtimal. Kalau perbuatan Rasulullah itu banyak ihtimal. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.